إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memasuki hadis yang ke-10 dari Riyadhus Shalihin, kata muallif Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wadhalika anna ahadahum idha tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma ata al-masjida la yanhazuhu illa as-salah, la yuridu illa as-salah, lam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhul al-masjid. Fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salah ma kanat as-salah hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisih fi salla fihi yaquluna allahumma arham, allahumma ighfir lah, allahumma tub alayhi ma lam yudri fi ma lam yuhdith fi, muttafaqun alaih, wa hadha lafdhu Muslim. Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu an, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, salatul rajuli fi jamaah, salat seseorang bersama jamaah, salat berjamaah lebih baik dari salat dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya 20 sekian derajat. Hal itu kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian wudu dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia datang ke masjid yang tidak ada faktor lain mendorong dia datang ke masjid kecuali sholat, dan dia tidak menginginkan dalam perjalanannya kecuali sholat, maka setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid itu dia dapati tambahan 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 dosa sampai dia masuk ke dalam masjid. Kalau dia sudah di dalam masjid, maka dia teranggap di dalam sholat selama sholat itu yang menghalangi dia untuk keluar. Selama dia menunggu sholat, dia teranggap di dalam sholat selama sholat itu yang menahan dia di dalam masjid karena menunggu sholat. Dan para malaikat pun kata Rasulullah bersolawat kepadanya selama dia di tempatnya yang ia sholat, di tempat ia sholat di dalam masjid itu. Para malaikat itu berkata, ya Allah beri rahmat hamba ini, beri dia ampunan dan terima tobatnya. Hal itu kata Rasulullah selama dia tidak mengganggu dan tidak hadas. Hadis disepakati Bukhari Muslim, dan ini lafadz yang ada di Muslim. Di dalam riwayat ini Imam Nawawi rahimahullah demikian membawakan riwayat hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini seperti yang jelas adanya berbicara tentang afdholiyat salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah, di mana Rasulullah sebutkan salat berjamaah itu melebihi salat seorang muslim sendirian di rumah atau di pasarnya 20 sekian derajat. 20 sekian ini bid'ah, dalam bahasa Arab disebut bilangan antara 3 sampai 9. 3 sampai 9 itu disebut bid'ah. Tidak jelas entah itu 3, 4, 5 sampai 9. Itu namanya bilangan yang samar tersebut dalam bahasa Arab, 3 sampai 9 disebut bid'ah. Bid'ah wa ishrin berarti 20 sekian derajat. Oleh sebab itu ketika Romawi kalah di dalam peperangan besar melawan Persia, para sahabat sedih, dan ketika itu tentu sebelum haramnya judi, sebelum diharamkan ya judi di Makkah, Abu Bakar radhiyallahu an taruhan bersama Quraisy, karena Allah sebutkan turun ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Romawi kalah oleh Persia, dan kekalahan mereka itu kata Allah akan segera terbalas, mereka akan menang dalam peperangan berikutnya. Kapan? Kata Allah, fi bid'i sinin, dalam beberapa waktu tahun lamanya. Bid', Allah sebut. Kata Abu Bakar, saya taruhan antara tahun 3 sampai 9 tahun, enggak sampai, paling maksimal 9 tahun Romawi akan mampu menjatuhkan singgasana Persia. Dan taruhan itu terbukti bahwa dalam jangka 5 atau 6 tahun kalah pasukan Persia. Sekali lagi ini tentu sebelum diharamkannya judi. Syahid bahwa bid'ah ini antara 3 sampai 9. Di dalam riwayat lain disebutkan tentang bilangan ini, ada yang disebut dengan lafaz khamsan wa ishrina daraja, 25 derajat. Ada pula yang datang dengan lafaz sab'in wa ishrina daraja, 27 derajat. Antara 25 atau 27 derajat. Wa dzalika, kata Rasulullah, hal itu kalau salah seorang wudu di dalam rumahnya sebelum dia berangkat ke masjid, fa ahsanal wudu, dan dia menyempurnakan wudunya. Dan yang dimaksud adalah menyempurnakan wudu sebagaimana sifat dan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia wudu sebagaimana di dalam ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berarti syarat pentingnya mencontoh dan mengetahui sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam wudu, mulai mencuci tangan, kemudian basmalah, kemudian kumur, menghirup air ke dalam hidung, basuh muka, cuci tangan, kepala, dan bagaimana perincian-perincian sifat dan tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa mengetahui sifat wudu Rasulullah, tanpa melakukan wudu sebagaimana diajarkan Rasulullah, tidak akan orang itu ahsanal wudu, tidak akan dia bisa menyempurnakan wudunya. Karena wudu yang sempurna adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan pentingnya mempelajari tata cara wudu. Oleh sebab itu para ulama, para imam di dalam kitab-kitab hadis, baik itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, seluruh para a'immah menulis di dalam kitab mereka kitabun thaharo, kitab bersuci, tata cara bersuci sebagaimana diajarkan Rasul SAW, bagaimana cara berkumur, bagaimana cara mencuci muka berapa kali dan sifatnya bagaimana, itu dijelaskan dalam riwayat-riwayat secara terperinci. Untuk itu, supaya fadilah dan keutamaan yang Rasulullah sebutkan ini didapati oleh seorang muslim. Nah, kalau dia wudu dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia berangkat ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, la yuridu illa shalah, dia keluar menuju masjid, yang mendorong dia keluar, yang menjadikan dia melangkahkan kaki dari rumahnya menuju masjid, hanya sholat. Tidak dia inginkan sesuatu lain kecuali ingin mendapatkan fadilah, pahala, keutamaan sholat berjamaah. Ini berarti syarat kedua. Setelah tadi yang pertama, dia sempurnakan wudu. Yang kedua, niat awal, faktor utama yang mendorong dia keluar dari rumahnya datang ke masjid memang hanya ingin sholat berjamaah. Dia ingat fadilah keutamaan jamaah ini yang 20 sekian, 25 atau 27 derajat lebih utama, itu yang mendorong dia ingin datang ke masjid. Berarti hadis ini mendidik kepada kita bahwa amalan soleh, amalan ketaatan kepada Allah ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya tidak dicampuri dengan niat-niat lain. Walaupun terkadang boleh. Walaupun terkadang boleh. Tetapi tentunya hal itu mencoreng dan mengurangi fadilah yang disebutkan. Orang berangkat ke masjid niat untuk sholat, tetapi juga untuk berdagang misalnya, karena dia berjanji, bikin janji dengan seseorang, sudah, yang hendak membeli rumahnya atau tanah dia, transaksi itu dia janjikan seusai sholat isya, sudah kita ketemu di masjid, nanti setelah sholat isya kita rundingkan kembali. Ada niat lain tercampuri selain sholat jamaah juga menyelesaikan transaksi jual beli. Ini misal, boleh tidak merusak sholatnya, tetapi tentunya mengurangi keutamaan yang Rasulullah sebutkan. Karena Rasulullah sebutkan di sini, ketika tidak ada faktor lain yang dia inginkan ke masjid murni sholat. La yuridu illa sholat. Dia tidak inginkan ke masjid kecuali sholat. La yanhazuhu illa sholat. Tidak ada yang mendorong dia ke masjid kecuali sholat. Tidak ada lain. Ini syarat yang kedua. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau memang demikian, dia sempurnakan wudu dan tidak ada niat lain dalam hatinya kecuali sholat dan fadilah tersebut, maka setiap langkah yang ia langkahkan ke masjid, dia dapati dengan setiap langkah itu tambahan derajat di sisi Allah. Dia semakin dicintai oleh Allah, semakin diridhai, bertambah pahalanya. Juga khutbah anhu biha khati'ah, terhapus satu dosa baginya. Terhapus satu dosa baginya. Itu setiap langkah. Satu langkah itu satu derajat tertambah, sekaligus satu dosa terhapus. Langkah kedua berarti dua derajat tertambah baginya, dua pahala. Tergantung berapa banyak langkah yang ia lakukan. Oleh sebab itu para ulama salaf rahimahumullah, seperti diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, mereka sunnahkan untuk memperbanyak masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Bahkan diantara mereka sengaja mengecilkan langkahnya, memperpendek agar semakin banyak. Yang biasanya normal orang langkahnya mungkin setengah meter begitu, nah ini diperpendek mungkin 30 atau 20 senti langkahnya, sehingga otomatis lebih banyak. Dengan lebih banyak langkahnya itu mereka berharap semakin banyak pahala yang didapati, semakin banyak pula dosa yang terhapus. Dan ini salah satu dari makna riba, salah satu dari makna riba tersebutkan dalam riwayat yang sahih. Rasulullah SAW bersabda ketika menafsirkan ayat terakhir dari surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, sabar sabara dan ribatlah kalian. Ribat ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, ribat adalah al-iqamatu ala thughur, menjaga daerah-daerah perbatasan dalam konteks peperangan. Jihad tentu di sana ada daerah-daerah rawan, titik-titik rawan antara muslimin dan kufar yang dikhawatirkan besar dari sana mereka akan membuat makar dan menyerang kaum muslimin. Daerah-daerah itu dijaga onda malam. Nah, ini salah satu makna riba, menjaga titik-titik rawan itu di situasi peperangan. Makna yang kedua, perintah Allah ini warabitu, ribatlah kalian, adalah kata Rasulullah, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang kalau kalian amalkan, kalian tertambah derajat kalian dan terhapuskan dosa-dosa kalian. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kathratul khuta ilal masajid wa intidharu shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Itu tadi yang difahami oleh para sahabat, para salafus saleh, diperbanyak langkahnya. Kalaupun jarak rumahnya dekat, itu tadi langkahnya diperkecil, diperpendek agar semakin banyak jumlah langkah dia menuju masjid. Wantidharu shalah ba'da shalah, dan menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat, kata Rasulullah. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Tertambah satu derajat, terangkat derajatnya dan dihapuskan dosa dia sampai dia masuk masjid. Itu dari rumahnya sampai masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, kalau dia telah masuk masjid, kana fi shalah, maka nanti shalah ia tahbisu. Dia teranggap dalam salat. Dia teranggap di dalam salat selama salat itu yang menahan dia. Yang menahan dia untuk tidak keluar dari masjid. Yang menjadikan dia bertahan diri di masjid adalah menunggu sholat berikutnya. Menunggu sholat berikutnya. Keutamaan ini Rasulullah syaratkan atau tertambah keutamaannya dengan salawat para malaikat selama dia di masjid menunggu salat berikutnya. Yusallun ala ahadikum, para malaikat salawat. Salawat para malaikat ini syaratnya tiga. Yang pertama, di tempat dia salat. Fi majlisihi alladhi shalla fihi, di mana dia salat. Kalau dia salat di sini, ya di sini dia duduk, tidak pindah. Tidak berpindah tempat. Fi majlisihi alladhi shalla fi, para malaikat itu berdoa, ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, beri ampunan kepadanya. Ya Allah, berikan taufik dia untuk taubat, terima taubat dia. Itu doa para malaikat kepadanya. Ini syaratnya yang pertama, tidak berpindah dari tempatnya. Syarat yang kedua, malam yu'dhifi, dia tidak mengganggu, tidak melakukan ida, mengganggu orang lain, baik secara fisik maupun lisan maupun yang lainnya. Mengganggu secara lisan semacam riba, gunakan kesempatan menunggu sholat itu untuk rasan-rasan, untuk menggunjing fulan dan alan, fulan begini, alan begitu, atau bahkan apalagi mengganggu itu secara fisik, menyakiti orang, atau menyakiti orang dengan merampas haknya, mungkin dia curi barang yang itu milik orang lain, ini mengganggu. Ini syarat yang kedua, tidak mengganggu. Nah, syarat yang ketiga, malam yuhdithi, dia tidak hadat, tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya antara sholat yang dia lakukan waktu menunggu sampai dia lakukan sholat berikutnya. Taruhlah itu maghrib, seperti kita sekarang, mudah-mudahan demikian. Maghrib, sholat, dia tetap di tempatnya, kemudian doa para malaikat itu dia dapati kalau dia tidak mengganggu dan tidak hadat. Tidak keluar angin dari belakangnya, tidak pula dia buang air kecil atau buang air besar. Tidak hadat, wudunya tetap terjaga. Mungkin orang bilang ya terkadang sulit ya, itu fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah inginkan. Bagi yang bisa menahan selama itu tidak mengganggu sholatnya, ya itu lebih baik agar keutamaan ini dia dapati selama sholatnya tidak terganggu. Kalau sholat dia terganggu, ya tentunya menjaga kekhusyuan sholat lebih wajib ketimbang sekedar menjaga wudu. Lebih baik angin itu dia buang, atau dia ingin buang air kecil ya dia lakukan, kemudian dia ulangi wudunya. Ini syarat yang ketiga, tidak mengganggu orang lain dan tidak hadas, tidak melakukan hadas, tidak batal wudunya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, tentang keutamaan salat jamaah yang Rasulullah sebutkan 27 atau 25 derajat lebih tinggi dari salat muslim seorang diri, sendirian di rumah atau di pasarnya, di tempat ia kerja. Sekaligus hadis ini menunjukkan bolehnya, dalam artian sah, salat orang yang sendirian di rumah atau di tempat kerjanya atau dimanapun dia berada. Tentang sahnya, sah sholat itu. tinggal permasalahan yang disebutkan di dalam hadis, keutamaannya yang dibedakan. Yang ini memiliki keutamaan 27 derajat dari yang seorang diri. Dan ini tidak bertentangan, pernyataan semacam ini tidaklah bertentangan dengan ketetapan di dalam syariat Allah bahwa sholat jamaah ini wajib atas kaum lelaki. Sholat jamaah ini hukumnya wajib atas kaum lelaki, dan dalilnya terlalu banyak. Antara lain firman Allah dalam surat An-Nisa ketika Allah berfirman tentang peperangan yang dilakukan oleh kaum mukminin ketika jihad. Di sana Allah berfirman bahwa kalau kalian dalam situasi perang, situasi peperangan, tentu gawat, genting, menakutkan, orang cukup panik, dan namanya peperangan mungkin orang-orang tua yang mengalami dahulu zaman penjajahan lebih mengerti daripada kita yang muda-muda bagaimana kondisi peperangan menakutkan dan membuat orang panik. Pikiran itu bercabang-cabang kesana kemari, gitu. Mana yang dia harus menghadapi musuh, mana dia bawa senjata. Dalam situasi segenting itu, dalam kondisi yang sedemikian paniknya, Allah tetap mewajibkan kaum mukminin untuk sholat berjamaah di dalam situasi perang. Dalam keadaan mukminin menghadapi musuhnya dalam kondisi perang, hanya saja tata caranya yang berbeda dengan keadaan biasanya. Sekian shof sholat, yang lainnya menghadapi musuh, kemudian yang sholat ini mundur sebelum selesai, diganti dengan sholat shof berikutnya, yang ini menghadapi musuh. Demikian bergantian diatur oleh imam yang memimpin kaum mukminin dalam peperangan itu, oleh amir kaum mukminin di masa itu kalau ada peperangan. Yang jelas situasi segenting itu Allah tidak cabut kewajiban sholat berjamaah atas hamba-hambanya. Padahal sangat logis, kalau mau pakai akal, sangat logis, sangat masuk akal untuk diberi udzur, diberi alasan untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa? Orang lagi panik. Ini orang sedang menghadapi musuh, tembakan dari sana sini. Kalau zaman dulu mungkin lemparan panah, tombak, pedang dan lain sebagainya. Ini di hadapan mata dia. Kan sangat logis kalau kemudian gak wajib sholat berjamaah karena situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi Allah tidak. Di pandangan Allah lain, Allah tetap wajibkan sholat jamaah itu atas kaum mukminin. Kalau dalam situasi perang saja demikian, apalagi dalam keadaan damai, dalam keadaan aman, tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk meninggalkan sholat jamaah. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat jamaah di masjid. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim pula, ketika Rasulullah sebutkan keinginan beliau untuk sholat itu didirikan, iqamat, kemudian beliau suruh seseorang jadi imam, sementara beliau bersama beberapa sahabat keliling kampung. Keliling kampung, beliau periksa siapa rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah untuk dibakar rumah-rumah mereka. Hanya saja kata Rasulullah, karena di rumah itu ada wanita dan anak-anak kecil, niat itu diurungkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak berkewajiban untuk datang ke masjid, para wanita dan anak-anak kecil. Adapun lelaki tidak ada udzur, kecuali yang sakit dan yang lain sebagainya yang diberikan udzur oleh syariat. Disebutkan oleh para ulama, niat Rasulullah untuk membakar, dan ini perbuatan besar, membakar rumah. Ini artinya balasan yang cukup keras. Ditinggalkan kok sampai tidak dibakar rumahnya. Namanya sunnah kan dilakukan, dia dapat pahala, ditinggalkan kan tidak dosa, tidak apa-apa. Nah kalau memang itu sunnah, ditinggalkan tidak apa-apa, mengapa harus dibakar rumahnya? Nah, ini menunjukkan berarti bukan sunnah hukumnya, tetapi wajib. Karena hukuman yang meninggalkan wajib itu berat. Hukuman orang yang meninggalkan amalan wajib itu berat. Tentunya yang melakukan ini seorang imam, seorang penguasa, bukan person. Tidak boleh perorangan melakukannya, akan menimbulkan fitnah dan dampak yang negatif. Tetapi penguasa yang dia punya wibawa, dia punya kekuatan, dia yang berhak untuk mengawasi rakyatnya, bawahannya, yang meninggalkan sholat berjamaah untuk, seperti kata Rasulullah, dibakar rumahnya. Hanya saja niat itu Rasulullah urungkan ketika beliau dapati di dalam rumah itu ada anak-anak kecil, bayi, dan wanita-wanita. Yang kedua, yang ketiga, bahwa Seorang yang buta tentunya sulit bagi dia melihat jalan, apalagi di malam hari. Bisa kesandung, bisa terperosok, bisa terpeleset dan lain sebagainya. Buta. Ketika datang kepada Rasulullah dan bertanya, apa saya wajib datang ke masjid? Semula kata Rasulullah tidak. Kemudian orang ini hendak pergi, Rasulullah diingatkan oleh Allah, kemudian dipanggil lagi orang ini. Mana yang tanya tadi? Sini. Rasulullah tanya, apakah kamu dengar azan? Kata orang yang buta ini, saya dengar. Kata Rasulullah, fa'ajib, kalau itu kamu wajib untuk menjawab azan itu, datang ke masjid. Buta, tidak diberi udzur. Padahal sekali lagi logis, alasan yang logis bagi dia. Orang buta kan sulit jalannya, berat bagi dia untuk menuju masjid, tetapi tidak diberikan udzur oleh syariat. Buta, apalagi yang dalam keadaan sehat bugar, matanya melihat, Allah kasih kesehatan, Allah kasih afiat kepadanya, lebih tidak punya udzur untuk meninggalkan sholat jamaah. Oleh sebab itu kata para sahabat, seperti diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa orang yang meninggalkan sholat jamaah itu di masa para sahabat dulu, munafiqun ma'lumun nifaq, seorang munafik yang sangat jelas nifaknya, tampak sekali. Timbangannya adalah gak sholat jamaah. Kalau sudah ada seorang gak sholat jamaah tanpa udzur yang dia punyai, gak sakit, gak apa, langsung diketahui oleh para sahabat, oh munafik. Ketahuan belangnya ketika dia tidak mendatangi sholat jamaah. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, para sahabat itu khawatir kalau dia terkena nifaq, kalau dia dianggap munafik. Sehingga dalam kondisi berat pun dia minta bantuan kepada temannya untuk dibopong, satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kirinya, diangkat sampai didirikan di shaf, kemudian di tinggalkan untuk sholat berjamaah. Minta untuk diangkat dari rumahnya karena sangat khawatirnya kalau-kalau dia nifaq, munafik di masa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ini pada kita tentang jamaah, an itu menunjukkan sunnahnya, sementara salatian itu boleh begitu. Tentang tetapi kalau dia tikan ma'ah di masjid tanpa asan yang ri, tanpa usari dan udur syi banyak, ada 10 atau 11 antara lain yang sakit, orang khawatir takut tertolim dalam perjalanan menuju masjid, mungkin di situ ada yang bakal memedia, sebut sakin di masa sekarang man, yang bakal mencegat dan mengganggu dia, menyakiti dia. Nah, ini bagi dia ke masjid. Dan pula hujan, kalau ketikun udur bagi muslim untuk tidak sholat jamaah di masjid, dan beberapa udur-udur yang lain. Itu udur yang oleh syariat, dan bahasanya lebih terperi dalam sholat jamaah. Jamaah sekalian rahani wa rahmatullah, ini berkaitan bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shihin tentang ikhlas dan niat. Penilaian dari suatu amalan soleh, amalan baik, itu tergantung niat keikhlasan pada pelakunya. Jika tidak ada yang merong dia datang ke masjid untuk keluar dari rumahnya kecuali dia ingat fadilah sholat jamaah, fadilah sholat jamaah, hanya itu yang kan, hanya itu yang membuat dia keluar rumahnya menuju masjid. Di dalam hadis ini pula menunjukkan tentang tugas atau salah satu tugas para malaikat yang Allah sebutkan itu berdoa meminta ampun bagi kaum mukminin. Dan ini semakna dengan firman Allah dalam surat Ghafir ayat ke-7 dan seterusnya, alladzina yahminal arsya wa man lahu yusabbihu bihamdi rabbi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat yang membawa arsy Allah dan di sekitarnya mereka bertasbih memuji dan beriman kepada Allah, para malaikat itu memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Kata para malaikat itu, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmat dan ilmumu mencap segala sesuatu, maha luas. Faghfir lilladzina tabu wa taba'ka wakihim adabal jahim. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang taubat dan mengikuti jalanmu, dan lindungi mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal aziz. Allah, masukkan mereka ke dalam surga adn yang engkau jaga kepada mereka, juga dari keturunan mereka, bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka, juga keturunan mereka, anak cucu. Sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtahu wa dhalika huwal fawzul 'azim. Lindungi mereka dari kejelekan, karena orang yang engkau lindungi dari kejelekan maka engkau telah berikan rahmat kepadanya. Dan itu segala yang disebutkan malaikat tadi, diampuninya dosa, diberikan taubat, dimasukkan surga, dilindungi oleh Allah, itu kan yang besar. Ini doa para malaikat kepada kaum mukminin. Keutamaan ini menunjukkan salah satu tugas para malaikat, yaitu berdoa dan istighfar bagi kaum mukminin. Di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan menunggu sholat, antara sholat yang satu sholat berikutnya, antara sholat yang satu ke sholat berikutnya. apakah itu mutlak ataukah terbatasi dengan pemahaman salafus soleh. Yang benar bahwa keutamaan ini tidak mutlak, dalam artian salah kalau orang memahami hadis ini tentang keutamaan menunggu waktu sholat yang satu sampai sholat berikutnya, dia tunggu sholat menjadi sampai subuh di dalam masjid. Ini tidak pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula alasan menunggu sholat seusai sholat subuh sampai sholat duhur, dia tunggu di masjid untuk zikir, baca Quran. Bukan demikian para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang ada dalam riwayat yang mereka faham keutamaan ini, waktu yang tidak seberapa panjang, terutama maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya. Hal ini karena mereka manusia biasa, punya anak, punya istri, mereka butuh bekerja, mereka mencari nafkah. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau tiap hari bergantian dengan sahabat Ansor. Hari ini Umar bin Khattab kerja di pasar, Ansori ini bersama Rasulullah mencari ilmu, mendengar nasihat dan sabda-sabda Rasul. Sore Umar datang kepada Ansori ini untuk bertanya, apa yang kamu dapati dari Rasulullah hari ini? Ya sampaikan, hari ini Rasulullah bilang begini, bersabda begini. Saya lihat Rasulullah hari ini, melakukan itu. Besok gantian Ansori ini kerja di pasar, Umar bin Khattab bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore nanti Ansori pulang dari pasarnya, bertanya kepada Umar, apa hari ini yang kamu dapati dari Rasulullah? Apa yang beliau sabdakan hari ini? Apa yang kamu lihat Rasulullah lakukan hari ini? Dan disampaikan kepada oleh Umar kepadanya. Menunjukkan bahwa para sahabat adalah figur manusia biasa, yang mereka juga bekerja di pasar, mencari nafkah. Sehingga ini meluruskan kesalahpahaman sebagian orang, bahwa orang yang semakin mengenal Allah, orang yang semakin mengerti agama, berarti semakin jauh dari dunia, sehingga tidak sedikitpun dia mau terlibat di dalam dunianya, tidak mau mencari nafkah, tawakal kepada Allah. Dunia itu gak perlu dicari, yang penting kita beribadah, yang penting kita menghamba kepada Allah. Zuhud tentang dunianya. Bukan para mursalin tidak demikian. Para rasul dan para nabi itu bekerja, mereka masuk pasar, berdagang sebagaimana layaknya orang. Tidak ada rohbaniyah di dalam Islam sebagaimana dalam agama-agama yang lainnya. Bahwa semakin seseorang dengan Tuhannya dalam agama mereka, semakin orang itu terikat dengan aturan-aturan sekte atau kepercayaannya, maka semakin dia harus mengkucilkan diri dari dunia. Tak boleh nikah. Kalau sudah dia menjadi pembimbing agamanya, jadi pendeta, haram untuk nikah. Biarawati tidak boleh untuk menikmati lelaki. Sementara para rasul bukan demikian. Allah sebutkan tentang para mursalin itu, wa ma arsalna min rasulin illa ja'alna lahu azwajan wa dhurriyyah. Setiap rasul yang kami utus, kata Allah, kami berikan bagi mereka para istri dan para anak. Mereka beristri dan beranak. Bahkan para nabi itu istrinya terkadang banyak. Rasulullah sendiri 11 istri beliau sesenap. Nabi Sulaiman 100 istrinya. Demikian para nabi yang Allah utus. bukan seperti figur yang digambarkan bahwa orang yang alim semakin dekat kepada Allah maka dia semakin tidak mengenal wanita, dipaksakan untuk rohbaniyah. Pemahaman bahwa seakan bertolak belakang antara kenikmatan yang Allah halalkan dengan agama itu sendiri. Orang yang semakin mengerti agama, semakin dekat kepada Allah, harus semakin jauh dari wanita, gak boleh menikmati wanita dalam artian sebagai istri. Tidak boleh dia bekerja mencari nafkah karena itu akan melalaikan akhiratnya. Hanya beribadah saja. Konon kabarnya ada seorang tarekat yang semacam ini, karena dia gak kerja, tugasnya zikir, doa saja di masjid. Tadi dia kelaparan. Di suatu hari ada seorang wanita tua yang biasa memberikan bantuan makanan sekedarnya, kue atau roti gitu, ke masjid di waktu duha siang hari. Ketika dia bawakan makanan itu, si fulan ini yang sedang menjalani tarekat ini, istilahnya orang sedang ngelakoni, sedang menjalani. Dia sedang sholat. Dia tahu kalau wanita tua ini datang berarti membawa makanan, dan dia sudah sekian hari gak makan. Bagaimana makan kalau dia kerja? Tidak. Tawakal sama Allah. Tapi dia dalam kondisi sholat. Dia batalkan sholatnya, itu ibadah. Tidak dibatalkan ini makanan. Kalau wanita tua ini melihat di mesin gak ada orang, pulang. Wah, rugi. Ini padahal rezeki. Bagaimana caranya bagi dia untuk supaya makanan itu tidak terlewat darinya. Ketika ditanya oleh wanita itu, ada orang tidak, ada yang jawab. Dia hendak keluar, si wanita tua ini, si orang ini kemudian berdaham dalam sholatnya supaya didengar, oh berarti ada orang. Dan betul terdengar oleh wanita tua ini, ada orang lagi sholat. Sudah, makanannya taruh di situ, ditinggalkan. Selesai dia sholat, dia makan sambil senyum-senyum. Dia ingat, ternyata rizik itu gak bisa didapati dengan sekedar banyak zikir, banyak ibadah kepada Allah. Tetapi perlu usaha, walaupun sekedar berdaham itu sudah usaha. Kalau nggak usaha nggak akan dapat rezeki. Harus kerja, harus usaha, peras keringat, banting keringat, peras tulang. Terkadang orang kalau nggak gitu nggak akan dapat rezeki dengan cara yang dihalalkan Allah. Nah, kalau ini nggak usaha, nggak berdaham, ya lewat rezeki tadi dari dia, sehingga dia kemudian insa. Konon kabarnya begitu, wallahu a'lam. Nah, al-muhim bahwa kembali kepada hadis bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak secara mutlak memahami keutamaan ini. Doa para malaikat tadi menunggu salat, dia teranggap dalam salat. Tidak secara mutlak mereka fahami berarti dari isya ditunggu sampai subuh, dari subuh ditunggu sampai zuhur. Tidak demikian. Tetapi mereka fahami sebagian saja dari waktu-waktu sholat itu yang ada keutamaan dan fadilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau ini tokoh atba' tabi'in, imam besar. Suatu hari harta beliau hilang dan beliau menangis. Ditanya oleh muridnya, "Imam, apa yang kamu tangisi? Apa yang bikin kamu menangis?" Kata Ibn Mubarak, "Harta saya hilang." Kata mereka, loh, Anda ini imam besar, alim, bagaimana menangisi harta yang hilang? Sambil marah, Abdullah ibn Mubarak berkata, ya akhi, innal ghina minal afiyah. Sesungguhnya kecukupan itu dari al-afiyah. Berkecukupan, punya harta sendiri. Aziz. Orang itu mulia kalau punya harta sendiri. Kamu butuh apa-apa dengan uang kamu. Kamu tidak menengada dan meminta-minta bantuan kepada orang lain. Itu termasuk al-afiyah. Dan ini meluruskan kesalahpahaman orang seakan bertolak belakang antara rizik, antara al-ghina, kecukupan harta, dengan al-afiyah. Kalau orang enggak kerja, kalau orang enggak usaha, dia bilang yang penting afiyah. Yang penting al-afiyah. Enggak ada kayak afiyah. Salah. Justru kamu bekerja, kamu mencari harta, kamu mencari nafkah yang halal, itulah arti daripada al-afiyah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.